Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal yarbuwa fi amwalin nasi fala yarbuwa indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudrifun. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dalikum min syai. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma utiapa wae ataitum kang maringi sira kabeh. Kowe ngekeki ning wong liya min riban saking kekean sing niat riba, niat untuk tambahan. Oh, emang nani deh bulan beli ini je. Wa mau teo poai ate tum kang ngeke isi rokake, ngeke ini mong diom. Min riban sangking kekean sing niat untuk tambahan. Nani riba ni tambahan. Bi ayo tia, gambare Arab yang to ngeke iso po wong. Wong ni ku al mukti pemberi. Ngeke isi an eng perkoro. Oleh ngekei hibatan kelawan niat hibah atau hadiatan atau kelawan niat hadiah. Hibah ini misalnya sing dikei setara atau sangi sore atau hadiatan atau ngekei hadiah misalnya kepengen ngekei wong sing sak dhuwure. Tapi tujuannya lihat luba supaya nyupre atau supaya golek sapa wong aksara ing barang sing luwe akeh minhu dibanding sek sing dikekno, minhu dibanding sek sing dikekno. Fasumia moko den arani apa sek bismil matlubi kelawan perkara kang den supre atau kang dadi tujuane yaiku min aziyadati anane tambahan fil muamalati ing dalem transaksi atau ing dalem hubungan antar manusia jenis muamalah. Tujuane ngekeki liar dua supaya dadi mundak apa ikilah sek utama masing ate itu di sini sek fi amwalin nasi ing dalem aset-asete utawa donyane manusa. Manane manusa temeniki ayyul mu'tana tegese manusa sing dikeki. Mu'tana niku jamak saking kata mu'ton niku kados mustofainal akhyar. Dadi mustofa ati jamakna napa? Mustofaina kados wa innahum indana laminal mustofainal akhyar. Ayazidu tegese dadi tambah apa sik? Fala yarbu mongko ora iso munda apa sek utama yasku tegese ora iso munda apa ma indawahi ana ing sandingi Allah utawa menurut Allah. Ela sawaba tegese ora ana ganjaran ku wujud fi ing dalem ikilah sek utama pokoke kula muni sek kalian manu sami lil mu'tina gede wong sing ngekeki. Dadi kowe ngekeki wong liya cek niat hadiah cek niat hibah, tapi ning atimu motive suatu saat untuk lebih napa banyak niku nak cara tiang-tiang sing sae wis dianggep riba. Paham ya? Kaya kowe dadi mantu mertuamu lara-lara apa tukono balsem. Terus tujuane untuk Tegal. Ah iku riba napa? Dadi mertua meh mati lara-lara ngeluh kok tukono konidin balsem. Anaknya pandu merapati peduli terus mantune itu sayang terus wasiat Tegal tiga no balsem lah ni bu mau balsem kok untuk no jadi bu haram bu coro no jadi angel ngaji bu angel urip bu angel jadi kau ngaji aku lu ngaji ini loyal ini tak jalan suara kau riba ngaji ratenanan kok jalan kau riba. Jadi memberi sesuatu dengan niat mendapat lebih banyak iku jenenge riba. Jadi riba itu bukan rentenir to. Semua transaksi yang ingin mendapat lebih banyak, itu jenenge apa? Riba. Ada di wis mulane jegeman ke ngajinan Bu Suwargo. Ngajine ra tenanan kok njaluk Suwargo iku riba. Tapi riba sing halal. Kalau mau ngaji terlambat gara-gara ini, kalau itu ditelepon pernah mbah kula. Diamanati yang berat, jadi kalau kok kepikiran nanti lali. Pernah mbah kula, orang yang sangat-sangat saya hormati. Kalau itu mbah ini yang terkenal wali. Jadi aku hadiah wali ini menelepon kula. Jadi kalau itu bingung dengan. Sebab itu daftar wali, mau biar rasul. Ingatkan kalau terang nongi masalah ini serius sekali. Mulanya kalau suwon pokoknya nak ngamal tu sing ikhlas. Mulanya kadang-kadang tiang dablek tu WAP, mereka kasih dablek tu nak berngeke ikut lagi. Rien bapak yang anda ni tiang ingatkan. Sudah koi wang kepai koi wong iseng wak ber nopo lali. Jadi orang dulu tu istilahnya sampai uraan ngoten. Jadi kadang ilmu itu hanya bisa dijelaskan dengan bahasa yang sedikit uraan. Mulane wong iku aja geman gedeng wong uraan, asal latar belakangnya wong alim lho, kecuali wong uraan dalan iku wis profesi nang. Ngeten kula terangno, kenapa orang alim itu sering beda dengan orang zuhud atau orang waroi? Ilmu itu kadang hanya bisa dijelaskan nganggo uraan. Tapi uraan sing ilmu lho, bukan karena uraan arogansi otoritarian ter orang lain mboten. Misalnya ngeten. Riyen bapak kula nak terangno sudah kau anggapnya kok ngising bar apa? Lali. Ternyata Rasulullah nyontok no sudah kau kayak ngotot, uang kok bar sudah kau diudah dieling-eling, kau kayak asu, mutah, diombe meneh. Itu contohnya ya elek, asu gak bisa elek, mutah, diombe meneh. Terus kayak Jawa Nabi kayak sapi api uang, rawon no akhlak Nabi kayak api. Tapi kadang nak nerang no ilmu yo kadang kasar, uang kok ngudat-ngudat atau narik balik sudah kau, itu kayak asu. Mutah diombe terus nak ana wong kok arep-arep dikeki wong pemenen nak kiai ulama iku contone ning kono iku nggih ulama kiai waslu alaihim naballadzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbaru syaiton fakana minal ana wong mat dhisik yo tak kei ilmu yo ulama tak kei ilmu tapi ilmune iku ilang gara-gara seneng duwe. Kenapa dia yang seneng duit? Mereka ulama itu kadang ngerasa uripe itu jadi suwi mikir anak putu, itu kesuwen. Nah ulama tenan itu yang mikirnya sesok mati. Jadi di duit saat itu saya cukup, sesok urip nah ya sesok mati. Kan kalau anak ulama tenan perasaannya kan ibadahlah seakan-akan kamu mati besok. Nanti uang nabung kan perkaranya perasaan itu jadi suwi. Baik rukin ngerasa melarat, mereka nyongkone uripe itu suwi. Kalau yakin mati sesok, saya kira itu suwi. Mulane nggone nawong kok ngerasa melarat, mesti kliru-klirune wong, mesti nyongko uripe. Cara kok yakin mati sesuk, ndidik 100.000 sugih ta. Sugih. Wis kere nyongko uripe suwi. Dadi nganti ono. Dadi mulane kula niku pede. Mergo wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu. Mulane kula tiap ngaji yang ngerasa pengaji terakhir, tiap salat dawuh Nabi kon koyo salat. Karena tadi kan urip ora pati berbiaya tinggi. Tapi wong iku nak, tapi wong ya wong. Wong iku terus ngerasa uripe iku suwi, akhire nyiapno warisan, nyiapno macam. Ini iki cerita ulama, ki ra ulama ya tenang ya, biasa. Tapi kalau ulama punya watak seperti ini dikritik pangeran, walakinnahu akhlada ilal ardi wattafa'a. Tapi dia itu merasa abadi di bumi. Maknane urip ku dianggap suwi. Pangeran nak nyontono ya kasar. Nak ono kiai kok uripe nyongko suwi ku fama saluhu kama salil kalbi. Koyo asu. Intahmil aliyal has au tatruku. Mbok sentak yo melet, mbok bareng. Tapi ki ora usah muni kiai koyo asu. Neraka. Mergo logikane ngene, kula sering terangno. Pangeran iku ngritik kiai ku sah, mergo pangeran ku atasane kiai. Laku iku murid e kiai. Walah. Dadi wong yo mikir, sing kritik pangeran yo keben wong atasan. Laku e murid. Cuma aku ngomong ning sampean. Bahasa ilmiah itu bahasa yang gak ono kaitane mbek akhlak. Ilmiah kadang butuh tidak akhlak butuh jelas ya vulgar transparan. Mulane Quran biasa misalnya ngritik wong nggawa kitab kok ora iso nglakoni ya contohe kama salil fimari yahmil wasfar. Mulane anggere ana wong alim mesti ana kasari, rasa kok protes. Aku biasa nggak mau berikan cangkemmu. Iku khas-khasnya wong alim. Terus rukun niru cangkemmu musuh. Lajen aku ngomongnya sunnah berko wong alim. Lah rukun dosa wis ngomongne besar banget. Ini cerita. Sebab itu gak jauh kaget. Misalnya nyun sewu kayak Yesus ya. Yesus itu kan jari anaknya pangeran. Orang-orang Kristiani itu mukmin Yesus anaknya pangeran. Tapi rawani nyeritakno kalau anaknya pangeran itu kapan? Makanya Quran yang ngeritiknya gitu. Saikina aku dia anak jari pangeran. Anna yakunu lahu waladu walam takun lahu sahibah sahibah konco turu konco itu. Lah iya wani nyeritakno dia anak kok orang wani nyeritakno dia carane kelak. Pangeran begitu. Makanya dulu, makanya di Jakarta terus rame dianggap penistaan agama karena sebetulnya itu ilmiah biasa. Kalau Allah punya anak lalu bedanya siapa? Kan sudah di vulgar. Sing nulung kelahiran ini, sopo. Bayarnya piro pas kelahiran kan terus jadi panjang. Tapi saya pastikan dalam teori-teori ilmiah, Quran Kanjeng Nabi sing jarene dan kita yakin tentu ya akramul khalqi. Iku wae gak iso menghindari bahasa vulgar. Tentu untuk Nabi gak kita bahasakan kasar atau arogan, tapi tetap gak bisa menghindari bahasa vulgar tadi. Karena ilmu itu butuh napa? Vulgar. Mane wong alim coba padakno wong toreko beda, tradisine beda. Wong alim to miso-miso. Karena tadi ada ilmu yang harus dijelaskan dengan kasar. Misalnya nyontokno wong tomak, mbok contohno apa jajan? Wong tomak wong kepinginan. Ya sebelum raglum contohnya kama salil kalbi koyok. Tapi kowe ora usah anut Quran dalam konteks seperti itu. Mergo Quran ngritik ulama, iku Allah atasane ulama, lha kok atasane ulama kok. Makanya ya, kalau Rasulullah itu kadang misalnya dinegur sahabat, terus kayak katut-katut negur sahabat. Lha kowe apane? Mane kadang wong salah kaprah, misalnya Mbah Mun negur putrane, terus santri ora pati seneng nggih putrane sing ngene jare Mbah Mun ngene cangkemmu iku Mbah Mun atasane ngritik putrane salah kowe. Dadi wong kudu sadar napa? Kudu napa? Sadar. Tapi saya pastikan dalam tradisi ilmu itu memang kadang kasar kayak tadi pangeran ngritik. Bagaimana mungkin aku dia anak? Saiki critakno, kancaku wedok iku sapa? Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatun. Manan sahibatun kanca? Iso aku barani anak, terus kancaku itu terus pacaranku piye, kumpule piye, terus piye kelahiranku piye. Terus kedua ana paradok. Paradok ini juga menghilangkan tradisi kasar, omongan kasar itu dadi ana ilmu iku luwih gampang dicerna. Misalnya ini ya, rungono kene, misale rungono. Kan kowe cangkemmu wis elek, karek modifikasi dadi ilmiah maksudku. Jadi ini para pencangkem elek tak kei ben ki dadi wali teruskan cangkem elek tapi dimodif dadi nopo ilmu. Misalnya begini. Pangeran nak ngeritik teori nak Isa iku pangeran iki ngeritike mung ngene tok. Mal Masih ibn Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Terus kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu durian sego. Coba sekarang terus kena cangkem elek. Terus nanti kelihatan kalau Isa itu ndak Tuhan. Misalnya Isa aku bakul bakmi, aku ngyukur senen mana? Apa? Bakmi kan? Bukan zaman suka sering makan bakmi. Jangan marah terasa terus. Terus Yesus jajan bakmi nih Rukin. Makan bakmi, entah rombong piring. Alhamdulillah Gus, mau ditamoni pangeran pulau suku itu rombong piring. Terus piye kan? Gue warkus, apa bayar buat transal? Paradok gak? Kau iso bayang lo pangeran mangan bakmi. Terus misalnya, alhamdulillah gue sudah dipinarai pangeran, gue sakit nyugui, sakit macam-macam. Kita udara gelap. Kupa coba. Tapi kekacauan ini yang mempertegas bahwa Yesus itu tidak mungkin Tuhan. Jadi kadang kudu cangkem elek. Kowe ra iso nerangno cangkem api-apian. Mulane pangeran nerangno yo kana ya ulah kok sembarani pangeran piye durung sego. Ya itu terus coba bayangkan terus ada orang cerita, alhamdulillah Gus Du ini pangeran dolan tekan kula. Kula turu dhuwur yo tok lah Gus. Lah pas dolan nggon mumpun lemes mundut. Lemes kirang mangan Gus. Terus kali mangan itu terus sehat malih. Lu kacau enggak? Justru dengan penjelasan yang kasar ini menjadi jelas kalau Yesus itu tidak Tuhan. Lah nek jogeman gedeng wong ngalih cangkemen. Kula tetangkemen. Tapi kula sunah, nanti sunah itu ada motif ilmiah. Nah, cangkem-cangkem melek sing asli-asli kan tadi. Nah, itu bisa dibangun sebetulnya untuk apa? Ilmiah. Gak iso. Jadi, ya tentu saya tidak mensifati Quran hadis cangkem melek. Kita menjelaskannya pakai itu. Cuma saya pastikan untuk bahasa ilmiah kadang harus kasar. Karena Nabi nanti ngendikan kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran meskipun itu pahit, karena kadang harus diredaksikan. Misalnya Pak Mustofa, kan gelem ra gelem kadang aku gowo-gowo jenggot. Lah yo ngerti jenggot sunah rasul, tapi gelem ra gayane jenggot atau jebule turah turu kan tetep gelem. Mestinya ndak etis. Mungkin-mungkin ngono iku ndak etis. Tapi itu satu-satunya cara bully, cara bully semua Mustofa. Lah itu. Nah, Quran seperti itu. Mulane wong kuno nak darani nak didik wong ben gak medhit. Wah, sih gue medit pecirin. Nah, kok sakit? Tae itu goreng menek. Tapi banyak nomor medit itu LR tak. Tae digoreng. Tae itu kan sesuatu yang harus dibuang. Nah, itu dijupuk, digoreng menek. Itu kan medit itu uang. Karena dengan demikian itu mentakbeh, mentasnek, mentahjin dalam bahasa Arab itu mengkritik, mencemooh medit. Ben uang ramah medit itu di bahasa Noel. Uang medit itu uang sing tae digoreng menek. Wes paham. Aku ora wong aku medhe tu wisin mergo koyo goreng. Iku dadi mang di antara aturan bahasa ilmu kita harus kasar mang kalau terpaksa ya itu. Lah mestine kowe kan wis ahli kasar-kasar gini wis ahli karena wis bawaan. Cuma kan gak ilmiah, masih untuk hadun nafsi kepentingan pribadi ini yang menjadi buruk kan. Cangkem elek kok. Demi napa? Pribadi. Itu ndak boleh. Tapi kalau demi agama boleh. Jadi ngutek-ngutek nawang dalam hal agama itu boleh. Masyur itu nih gue debat Ibrahim bin Namrud. Mau ada pesta menyembah berhala, paginya mau ada sesajen masal, malamnya berhala ini ditutupi kabeh kecuali sing gede terus dikalungi kapak. Ketika mereka tanya siapa yang berbuat ini, ya paling-paling Ibrahim. Selama ini yang kritik berhala itu Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Ini kan contoh cangkem elek, tapi tentu Nabi tetap ngendikan. Cuma ini cerita bahwa untuk kebenaran itu harus ngendikan sing kasar. Hei, siapa sing lakon iki? Yo takokno sing go pedhel. Mau aku ramel go pedhel, kok takokno. Lah sing go pedhel ya berhala. Lah berhala gak mungkin ditakoki. Wong ora iso apa-apa kok kon. Dadi tersangka sing. Lu ngerti ora iso apa-apa kok sembah. Kok kok gobloke ngono. Dadi ora ya goblok-goblokan. Pertama Nabi Ibrahim digoblok. Wong kok gobloke koyo kowe. Mung karuan ora iso omong kok kon. Nako, lagu yang lagu goblok, karwan reso apa bobo bobo, sembaya goblok kan. Jadi reso apa Nabi gak kasar, juga kasar dalam konteks iqamatul haq orang itu harus. Lagu mau gue buat tirak walat Mustafa tak bisoi, tapi biasanya fikirkan malat itu dia kurasi. Jadi, ya emang orang itu kadang harus kasar, tapi tentu fi iqamatul haq, karena gak ada pilihan manusia itu kalau sudah goblok, itu kan koyok karang. Nah, gak digodam di palu yang kuat itu udah bisa. Mau gak mau akhirnya Allah pun gak tamsil yang kasar. Ya mau, anna yakunu lahu waladu walam takun lahu sohiba. Kena wani pengiran muni anak, cerita no carani kumpul konco wedok ini. Terus paradok kabe, waduh bayang no pengiran. Kacau kabe. Bayang no, alhamdulillah aja sehormat pengiran. Tapi ya, dolar dengan uloku semua lemes. Barang kula sukani dahar gumregah malih kok padok gambaran pangeran kok lemes. Bariku gumregah meneh mergo bar pangan bakmi. Bariku seneng mergo disangoni kok kacau kabeh. Wes kacau kacau. Tapi justru dengan kekacauan iki jelas sekali nak pangeran iku ndak itu. Mulane pangeran Allah ngendikan unzur kaiban bayyin lahum ayat. Mulane karena ayat kulanit toham terus unsur kevan bayinul lagu mulai ayat dulu oleh kun rang nocek gamblangi sumangtur anda yufakun terus angen angen kok iso nobong sing cek keblinger Pangeran jenengan terang. Aku len rangno wis detail starani mangan Yesus. Kok ijek ana wong sing keblinger ya iku nganggep iku pangeran. Mane ungdur kaifa nubayyi lahumul ayat. Sumangdur anai. Ana kulo suwun ya kanca-kanca sing hafal Quran kadang-kadang maca terjemah, kadang-kadang ngaji. Boten ngetang ngaji kulo, ngaji sinten mawon. Ndang aja ngaji Mustofa. Tapi angsal-angsal mesen aja sama mesen. Sama urutane kok. Tapi nangisan dene ngaji. Menangis seperti pengiran, menangis mikir nasib ya. Ora jelas. Eleng-eleng ya. Mohon kula terangno malih. Jadi tahjin ya dalam tradisi balaghah sastra kesusastraan Arab. Iku ana tahjin, tasna', terus taube. Orang itu dikritik sedemikian buruk nak menawa dadi api. Ya jenenge napa? Tahjin. Jadi sukunane kuno misale gedeng wong kok akhlake elek, oh dasar kethek. Sukunane kuno nak Islam ya kuno kira gedeng kosino dasar kethek. Wong ora duwe tata krama. Ya wong dhisik nak darane guru tata krama ya kaya kalau ana wong ra mulya kok dadi wong mulya mantune kiai gedhe ta mantune raja tapi kelakuane gak bijak. Oh kucing diraupi. Itu ndak jajian orang seluruh dunia lalah ya, ya seperti itu. Kalau mangkel itu tahjin, tahjin itu mengkritik. Mengkritik dengan tamsil sing ekstrem. Itu kan ya memang mau ndak mau seperti itu. Sayyidina Ali nek semua mangkel be wong, misale ana wong nek mlakune gludak gedhek semua wong. Jadi Sayyidina gawe sing ngalor ngidul yo melete. Karena WC itu kan ada tai, lha weteng kok ada apa? Tai ngene nek mung mantel sing dinate nek ngandani wong cek som. Kuwi ku nggo kanif kanif gue sing aku kaf. Gawe WC kok melete. Ya kan mau enggak mau untuk menghilangkan kesombongan kowe sadar nak ngalor ngidul gowo apa? Wis. Ya itu mang, ya enggak ada pilihan mang harus seperti itu. Tapi kalau suwon sampean yo terus tangkep melek. Kalau jaranut Gus Pak cangkemmu itu sembrono. Nah ilmune padha lagi oleh anut cangkeme. Nah terpaksa ilmune ra padha kudu di akhlak, terus kudu di kaapian opo. Akhlak ra duwe ilmu. Kudu mau niru cangkeme elek tapi ora. Terus pas ke cangkeme elek aja muni alasan niru aku sedurunge wis elek. Dadi gak iso kene nuduh. Wis asli kan ya? Asli yo dari sopo? Asli, ora palsu blas. Kalau ada pelosuan ini para mantu dan para anak-anak, orang oleh gue yang mertuamu loro. Terus buat tukok Nobel semai bego buat teron puskesmas. Kue harap-harap nak nawasiat tegal iki wae mulai. Haram itu riba, gitu. Nawa riba. Jadi memberi sodako maupun hadiah berharap mendapat lebih banyak. Iku jenenge riba. Iku jenenge mantu rentenir. Haram cara hukum ya tapi nak cara pangeran suwe-suwe halal ya ora rong pangeran api tapi nak cara hukum iku akeh to kelakuan mantune akeh to anake merantune Jakarta sing anak asli loro telu merantune Jakarta ning omah mantune tok ibu-ibu nak diservis kan sawon tuku balsem koyo ngono sentuk Tegal bebo diterone puskesmas sekitar perhatian ya cong ge mantu ngala-ngala ya anakku. Anakku malah dulu ngomong, iya pak, sedungan no pak, semuanya kita akhlaknya api, terus selesai wasiat, ini Tegal wakmu, omah bangku ya wakmu, haram, karena kamu menservis ini untuk mendapat lebih banyak, jelas tak bilang, itu jelas. Yo, jadi contohnya apa, biayu tiasean hibatan au hadiatan liat luba aksaro min. Di memberi sodako atau hadiah untuk mendapat lebih. Kalau kita ngaji aku ini, ngaji ngene-ngene tok aja lo, suara itu riba. Tapi riba saya halal, tapi gue riba. Paham ya? Jadi mulanya hati-hati ya, mulanya ngentikan ulama-ulama, muamalah itu aneh. Mulanya dawe bapak pula balik ngentikan. Usaha kena aku selamat dengan dunia itu lomo, repot, ngera lomo itu repot. Kayak saya ini kan kiai, sering ada orang salam templek, hormat. Makanya kalau nggak sering salam templek teng tiang, karena ya saya takut. Lo biasa tuku kitab nganti kuwatah lah, kayak kan tiang-tiang itu bisa terbelak. Mulai di kitab pesolatan sampai akidatul awam sampai kitab ageng, ya delok-delok sing tak kei. Tapi jelas kuwatah sangat kalau ngamal. Ini bukan urusan riya, ini tradisinya ulama. Karena Kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Dan enggak apa-apa kita memperlihatkan sedekah karena mengedikane pangeran indukus sedekah fani imal. Kalau sedekah kamu perlihatkan itu bagus. Karena nanti kalau ulama itu enggak melihatkan lomo demi menutupi sedekah wedi riya terus dene ikhfa, nyimpen sedekah. Akhirnya sak kampung medhit kabeh. Alasane kiyaine yo medhit. Lah mergo sedekah mbok ketok jare wedi riya. Lah akhire kampunge darani dene kiai sak kampung medhit kabeh anut kiyaine malah neraka kabeh. Lah kadang kita harus paksakan ibda intu butuh sedekah fani imahi. Sedekah kadang-kadang harus kamu perlihatkan dan itu bagus sekali kata wa fani imahi itu wae terjemahan itu bagus sekali. Meskipun ya tentu ada pilihan wa intu khuha wa tudwal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi tentu ya ada saat kita harus ya ikhlas juga sama. Tunjukkan nak kowe ngaji kok ikhlas. Disalami tembel ngajine yang ngono ora yang ngono ya sama. Dihormati yang ngono ndak ya sama. Saya ngaji begini itu konsisten. Sekue roh aku yang ngaji ini, kira roh aku ya sama. Tunjukkan kalau kita ikhlas. Meskipun ikhlas itu rahasia, tapi tunjukkan, dilatih. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Mengenai kritiknya Imam Ghazali, sama lihat nanti di Ikhya. Imam Ghazali itu cerita, banyak ulama zuhud yang mendewa-dewakan amal isror, amal rahasia. Karena terbebas dari riya, terbebas dari penyakit riya. Oleh kritik Imam Ghazali ini. Lah gunanya apa? Allah ngutus Nabi. Semua Nabi diutus ini untuk memperlihatkan amal apik dan supaya ditiru. Umpama amal sing ditutupi luwih apik tinimbang amal sing dipertontonkan, tentu Nabi kon nutupi amal e apik kabeh. Ora sida ana Nabi ora ana contone. Pak. Ya tutup to. Abalene meneh. Umpama ikhfa, menyamarkan amal segala-galanya terus Nabi diutus kono apa ya Allah. Nyontoni kan, nyontoni bin didelok umatnya ditiru Nabi sholat duhur duwele, terus piye orang yang sholat duhur peniru Nabi lah, kerti golek didelok duwele, mereka berdiriak terus orang yang sholat duhur nganggu anut sopo makanya banyak amal api yang harus kita tontonkan makanya Nabi nak ngertikan ya, sholuh kamaru aitumuni sholuh, cuman kena sholat delok aku ya sudah delok gak apa-apa misalnya kalau aku ngomongin, hen kenapa ngalim niru aku, wes mojo tafsir jalannya sekolah aku pas mojon. Wae rofa, wae rofa, wae nasob, nasob. Ojo sampai wae nasob buat jerno misalnya seperti itu. Ya harus ngomong. Makanya Imam Ghazali mengkritik. Fa'ayu rutbatin ajalu min rutbatil ambiya. Tawahum yu'linu nabil khairat. Wahum yu'linu nabil hasanat. Gak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi. Dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinam dungan dan itu harus ada yang nyontoni. Ulaikal ladzina hadahum wa fabi hudahum. Nah, soal nanti di hati atau amal tertentu oke kita ikhfa. Misalnya tahajud. Menurut saya kalau mungkin ya jangan jamaah karena tahajud min awalil amri termasuk sholat yang enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu pun masih ada ulama mengatakan kalau ada orang awam yang ingin latihan tahajud enggak apa-apa jamaah karena nyontoni. Walaupunnya semua sholat yang enggak disunatkan jamaah itu bisa sunat kalau nggo nyong. Itu masyhur itu di kalangan ahli fikih. Ya piye? Ya memang harus seperti itu. Makanya semua ulama itu punya tradisi nak ngamal apik itu dipertontonkan. Karena tadi coba sekarang misalnya kamu tahu caranya sholat karena Nabi sholatnya ndelik apa dipertontonkan. Orang tahu kalau zakat fitrah itu 1 shaw atau 2 kilo setengah. Karena Nabi kalau tiga zakat dipertontonkan. Ini loh contoh sedekah kudelok, nak fitrah mu samini. Ayo contoh apa nih? Haji malah. Nabi ngendikan khudu anni manasikakum. Kan jadi Nabi nak kalau haji sebuti. Kowe melok haji. Pas Nabi haji itu yang ikut itu 114.000. Ayo catat itu yang ikut Nabi haji waktu itu 114.000. Karena semua diumumkan Nabi, ayo ikut saya haji. Kemudian melihat apa saja yang saya lakukan ketika haji. Hudu anni manasikakum. Kemudian Anda meniru cara saya haji. Itu dipertontonkan apa ndelik? Dipertontonkan. Kemudian sekarang orang dewa-dewakan amal ikhfa. Alasannya ben gak riya, ben gak ujub. Kenaan wong medhit. Ora tau sedekah, ora tau nyumbang masjid. Ya sedekah ta ora ana wong roh. Ora tau mulang ta apa? Ya mulang ora ana wong roh. mulang jin. Mulang ora ana wong ora. So, aku yo sering sedak kok ora ana wong ora ya, kok demenane ora ana wong ora. Paham ya? Jadi orang itu enggak usah berlebihan, makanya oke, ngamal baik ya enggak apa-apa sekali-kali diperlihatkan niatmu mensiarkan kebaikan. Tapi ya ada jatah-jatah yang amal sirron. Makanya Sayyidina Ali kalau punya uang itu dibagi 4 masyhur. Mergo jare Sayyidina Ali gini, satu-satunya orang yang ngamal 4 di satu hari itu saya, kata Sayyidina Ali. Mergo ayat napa alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirron wa alaniyah. Sehingga Sayyidina Ali, saya punya uang 4 dinar. Yang satu saya sedekahkan siang, yang satu saya sedekahkan malam, yang satu saya sedekahkan secara sirron, yang satu saya sedekahkan secara jarron. Al-Qur'an nifati yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Berarti malam, siang, terus sirron wa alaniyah. Berarti 4. Sampai seperti itu, jadi ulama dulu itu sampai hati-hati. Saya tidak sombong ya, saya itu sering belikan kitab santri-santri yang punya bakat alim. Mau aku ngerti kue bakat alim, terus kondo aku tak tukono. Tapi buktekno misalnya terus. Tapi nak pesolatan gak apa-apa, tak tukono saiki. Kan gak perlu butuh alim. Aku nak kitab yang aneh-aneh. Saya itu beli kitab Abu Abul Farad, karangannya Sayyid Muhammad, sampai lupa jumlahnya, saking seringnya beli. Ya perbeli itu langsung 10, sampai lupa jumlahnya, saking banyaknya santri yang saya kasih. Biasanya alumni pondok mana yang soan saya ingin minta ijazah, minta ngaji, tak kasih. Bukan ini, bukan urusan sombong, karena tadi. Sodako itu harus intub dus sodapat fanimai. Kalau sodako kamu tampakkan itu juga bagus. Terus kadang ya saya ngambil waktu siang, kadang malam, karena Quran ngertikan bilaili. Tapi kadang sirron, ya ada tertentu 1-2 orang yang tertutup, tak kasih. Kadang alaniah, pas saya ngaji ada anak 60, tak kasih. Ya itu tadi, sirron, alaniah. Jadi enggak boleh sedekah kok semuanya apa? Lah carane sedekah piye wae kula baleni malih kok. Lawane medhit, ampe nganggo bahasa-bahasa sing elek. Aku nak medhit berarti kaya wong goreng. Sesuk isin dhewe no. Uang kok goreng tahe meneh, walek tau ora? Walek banget, uang kok goreng tahe. Kanjeng Nabi nak bahasa nong tomak gitu, uang kok kaya asu, senengane ngeleti utahe. Wis wae ngeri-ngeri, wae dadi apa? Lah wong Arab malah parah meneh, wong Arab iku wis parah tenan akeh tamsil. Ana wong ditakoki. Wong iki titenane raine piye kok? Terus aku nak ketemu dekne niteni raine piye? Jadi wong Arab kabak rotin nakarot hati koyok kletong garing sing dicocoki pitik wong kletong garing saya lek iki dicocoki dadi wong Arab nak darani rai kok trutul-trutul iku nak darani kabak rotin nakarot hati koyok kletong garing sing dicocoki pitik iku elek banget elek biasa makanya kula suwun ya terus ilmu itu beda mek adab ya. Jadi kalau ilmu itu kudu ana kasare, ana kulil haqqo walau kana napa murron. Mulane pangeran ketika menafikan dirinya tidak punya anak, ngendikane seperti anna yakulu lahu waladun. Kok kebayang aku dia anak? Toh walam takul lahu sahiba. Sahiba kanca napa we? Ya dadi wis wae kudu ngoten. Mun kula terusno. Ana wong ngekeki wong liya kok niat untuk tambahan luwe akeh iku falayar mongko ora bakal tambah utawa ora bakal berkah apa ma yasku tegese ora berkah apa ma indawa mungwe apa ela tawaba tegese ora ana ganjaran wujud fihi ing dalem ikilah etok utawa fihi ing dalem sek lil mutin gedung sing ngekei nggih wae cuma haram kan insya. Tapi ajane hukumnya haram tapi nak sampean njuk kurtingan ora haram bahasa lusnya orang haram itu berkah, orang berkah no? Bisa jadi ya haram itu berkah ya. Apa kan? Ya haram, haram berkah berkah. Agak gak sih mantu kelakuannya itu? Agak? Ayo kelakuan kok orang oleh biasa lah enak, kalau bahasa itu kok no. Cuma ini hatimu ya mpun Wa mau te opo ae ate tum kang ngekekno sira kabeh ning wong liya min zakatin sangi zakat sedekahin iki sisa sedekah. Turiduna kang ngarepno sira kabeh biya kelan zakat. Manane zakat boten zakat sing fardu boten. Dadi teng mriki zakat tidak zakat yang fardu. Mulane ditafsiri min zakatin ae napa? Sedekahin. Turiduna kang ngarepno sira kabeh ngarepno biya kelan zakat kowe ngarepno wajawahi ing ridane Allah. Faulai kamu kote mengkono-kono kabeh rumya ulai kae al mutifu naik wong sing nikelno ganjarane. Tawa baum dek sini kelno ing ganjarane. Kima kelan perkara aro tukang ngersano sapa ngakeh ku ing mafi. Fihi ku tetep ing dalam dawu iltifatun te mengu. Manane mengu berganti minal sutopi saking domir kita. Allahu te Allah iku aladidat. Allahu te Allah iku aladidat falako kang gawe sapa lati kum ing sira kabeh. Semar rusakoh. Mangkon uli maringi rezeki sapa apa kok min sira kabeh. Ya Allah nyindir kowe. Lah kowe sedekah kok arep-arep dikai luwe akeh. Apa sing gawe kowe? Ya sing maringi rezeki kowe. Nek sedekah ya sedekah wae ora usah arep-arep entuk luwe napa. Akeh. Tapi nek arep-arep ning Allah angsal lho Kang. Jadi misalnya kula ngekeki ruhin 10.000. Arep-arep digenti Allah 100.000 angsal. Perkarane kan nek Allah nyendat sing paling layak diarep-arep arep-arep. Tapi nek kowe ngekeki pejabat 100 juta, tujuan yang kok bentuk proyek 1 miliar, itu sing haram. Sing ngekei yo haram, sing dikei yo haram. Mereka jelas yo. Nah bahasa Indonesia ini si suap yo. Bahasa Arab ini kok riba, kenapa? Riba. Jadi riba buat rentenir tok kan. Kalau rentenir kan uang utang 1 juta, kon bayar 1.500.000, itu rentenir. Rentenir ngoten wae nggih rentenir. Uang nyalami template pejabat atau sing di otoritas status yuto arep-arep untuk proyek sami ya niku yo rentenir ngene di saya lah Indonesia ngono diharamno ge saya jane aja diharamno tok aja dilakoni penting ora haram ora dilakoni penting dihukum haram ora dilakoni ini dadi manane haram iku dialang-alangi terjadi kalau baleni maneh haruma iku bahasa Arab manane dialang-alangi terjadi. Mulane nak ono faroid, ono anak lanang, iku mahjubno dulure mayit. Berarti disebut mahjub khirman. Jadi nak ono dulure mayit, ono anake mayit lanang, berarti dulur-dulure mayit iku misale mahjub khirman. Dialang-alangi sangko hak napa wae. Dadi apa nak ngaramno zina, maknane ben zina ora terjadi. Nak ngaramno rentenir, maknane ben rentenir iku ora terjadi. Ojo kok wong saiki haram yo ben terjadi yo. Wong di haram lho pernah dilakoni sembrono. Saya ngene iki santai, wong wis kacau kabeh, wis kacau kabeh. Tapi piye zaman akhir? Ben sembenas. Ya sampean ana urusan dhewe ben. Imam Malik ku kula warai dadi wong alim kena warai. Imam Malik ku lucu. Imam Malik ditakoni. Wong sing nentang pemerintahan ku hukume piye? Misale zaman iku ana khalifah iku sapa? Wong sing nentang pemerintahan yo tapi ora nentang sing keos lho utawa apa terus iki mengkudeta mboten ya pokoke nentang lah nentang tapi ora mengkudeta atau impeachment itu mboten impeach mboten pokoke nentang ditakoni Imam Malik hukume nentang pemerintahan iku sepundi lah karek kelakuane sing mbok tentang koyo sapa nak koyo Abu Bakar Umar Utsman Ali koyo Umar bin Abdul Aziz sing nentang sing salah. Lah ana podo fasek e. Sing nentang yo fasek, rapati salat, sing ditentang yo rapati salat, sing nentang yo sing ditentang yo pemerintahan sing korup, sing nentang yo bisnis demo. Cari Imam Malik lucu. Beno ben diurusi pangeran. Yang tapi muwa adzalim min dzalim. Engko dzalim ben dzalim mak ditu pangeran. Ben ngono podo dzalim. Cari Imam Malik lucu tadi. Ben ngono podo apa dzalim. Semayan tapi muwa jami'an. Engko entah ya disiksa Allah kabeh. Loro-loro cari pangeran. Artine iku misalnya nyuwun sewu yo, andai kan preman itu kok nggak diurusi negara, nggak ditangkap tentara atau polisi, antar mereka sendiri juga sering bentrok. Pasti antar orang dolim sendiri kan ya saling bentrok, saling ingin menghabisi. Saya cari Imam Malik, tapi itu ya madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i ya anda, negara harus ngambil sikap ketika ada yang nentang. Jika negara disahkan secara konstitusi, maka yang nentang disebut buhot. Buhot itu harus dilawan. Tapi tidak harus dibunuh, itu dilawan. Jadi aturannya ada. Jika pemerintahan sah, maka haram dikudeta. tapi itu jelimet lah sudah masalah-masalah yang jelimet. Tapi nak cari Imam Malik dalam sih sedikit tentang sopo, sedikit tentang soleh, sedikit tentang sing salah. Karena pada dolimin buen, nanti pangeran diadat wong dolim gak ketemu wong dolimu, baru itu disek sopo bareng. Jadi Imam Malik madzhabe kayak sing gawe sinetron-sinetron. Sinetron-sinetron Indonesia gambare yang ngono. Ana wong jahat be ibuke. Jahat ambek bojone. Terus sertifikat digadekno ibuke diterlantarno. Lah dene mergawe ning kota digarong ngono lho. Dadi wong dolim, dolim ibuke. Engko ning kota didolimi penjahat jadi dolim. Akhire ya didolimi. Jadi sinetron Indonesia gambarane kok madzhab Imam Malik. Ya kaya kiai lho, kiai rapati ikhlas. Ndalah ya bubar umat. Dadi dene dolem go bodoni umat. Sesuai di umat sing dolem tinggal ngene barno. Dadi wis ngono pangeran yen diadat ngono. Dadi pangeran niku sampean tak critani. Bani Israel zaman Nabi Daud iku wis dolem. Dolime pol, sing didolimi para nabi. Pangeran nak ngutus para nabi dolem kan ra oleh. Nabi pilihane pangeran jadi kongkon. Tapi pangeran kepengen males Bani Israel sing dolim. Akhirnya apa? Ngonten bukti Nasor. Nebukadnezar dolim-dolimi wong dipacai pangeran dolimi Bani Israel dadi dolim makan. Dolim. Ora pantes to, misale kowe dijotosi preman, kowe kiai soleh. Terus pangeran maringi kowe dewa tak jotosi ngidak-ngidaki preman kan lucu kiai kok ngidak-ngidak wong kan terlalu lucu. Cobaan pisan kan ora lucu. Mesti pengenalan itu delala wong dolim iku diwamuk dolim lihat. Ya. Ya padha dolim ben ngono dari Imam Malik. Kalau Bani Israel ketika dolim akhirnya dirusak sampai situ. Bukhtan Nasr. Bukhtan Nasr yo. Dolim dadi dolim mangan. Kok gambaran sinetron itu. Sinetron gambaran ana ngono. Ana wedok wengkek mloroti sing lanang, kare sing lanang kiri dibuak. Terus dene katut lanangan. Lah kebodhon mbek lanangan ah. Anyar, jadi bar bodoni lanangan, ini dibodoni lanang. Terus podo, faseke podo dirusak itu. Nah, jadi Imam Malik ben ngono kok dolim disiksa pe wong dolim semayan takimu wah min huma jami'an kok dua-duanya disiksa pangeran tadi. Kuwi cara. Nek kula ya rada cocok kok mate pe Imam Malik. Dadi rada cocok artine ben ngono. Mafia ben ketemu. Mafia kok ora podo ngulingi. Sesuk ora podo napa? Ini cara madzhab sinten Imam Malik. Ini cara madzhab Syafi'i yang ada. Madzhab Syafi'i itu negara yang disahkan ahlul halli wal akdi itu harus sah dan yang menentang boleh diperangi. Ini disebut apa? Disebut apa? Buhor. Ya tentu merangi itu enggak harus pakai represi, boten ya ada tahapannya. Tapi memang kecenderungan madzhab Syafi'i itu pokoknya mendukung pemerintahan yang apa? Dari zaman Mbah Makhrus, zaman Mbah Ali Maksum, sampai saat ini zaman Mbah Mun. Agar diundang presiden ya tetap dokerso. Meskipun presiden yang enggak beliau-beliau pilih. Biaya-biaya saya ikut waliun amri. Makanya mulai dulu rata-rata kiai ada biasa sama presiden, gubernur. Padahal dulu enggak mesti yang dipilih. Tapi karena sekarang sudah kadung jadi apa? Waliun amri. Itu sudah tradisinya madzhab napa? Syafi'i. Jadi kalau rata tradisi madzhab Syafi'i itu kalau kadung jadi waliul amri kamu harus loyal. Ya karena itu disahkan oleh ahlul halli apa? Ya, soal kalau enggak cocok ya ngeritik saja tapi enggak usah apa? Kudeta atau mengimpeachment itu enggak. Ya yes, biasa saja. Gremeng-gremeng. Ora cocok ya pokoknya kan orang Jawa pokoknya apa? Ya yes, gremeng nggo kegiatan. Daripada dadi udun dimpet terus gremeng ana. Allahu ta'ala iku alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumiitukum mongko nuli maringi mati sapa apa kum ing sira kabeh. Tsumma yuhyikum mongko nuli maringi urip sapa apa kum ing sira kabeh. Hal min syurakaikum ana ta iku setengah saking mitra-mitra sira kabeh itu sekutonan-sekutonan sira kabeh. Iman saking wong asyraktum kang nyiriki sira kabeh billahi ngapa. Apakah di antara kalian manute ana wong ya falu kang iso nglakoni sapa man minzalikum saking mengkono-mengkono kabeh min sein saking kegiatan apa wae. Panane ngene lho, apa sing gawe kuwe, sing maringi kuwe urip, maringi kuwe mati. Jajal saiki wong sing mbok sebut pangeran. Misale kaya darani Yesus iku pangeran, jajal. Zaman Yesus rong ana sing uripno sapa? Saiki Yesus mati sing matekno sapa? Kok iso mbarani pangeran ndekne dhewe ya mati. Artinya cara keyakinan mereka kan Yesus itu mati. Wong pangeran kok diyakini mati kok aneh kan. Lah jadi pangeran mulane lah jare tafsir Jalalain lah ana sing mbok anggap pangeran iso nglakoni iku terus lah manane ora bakal loh. Ora bakal. Moyo agama iku nek ora bener iku paradoke kakek ya. Wis poke paradok wis kakek. Kacau kan. Darani pangeran tapi darani doyan mangan. Darani pangeran tapi mati dibunuh kan kewajo kan. Nah, sesuatu kan pangeran nggak bisa melindungi diri kan kewajo kabeh, kewajo paradok kabeh kewajo. Beda nak agama Islam kan pena. Allah itu sapa? Pokoke zat paling pertama. Jangan-jangan sedurunge Allah ono zat liyane. Ya berarti sing dadi Allah sing sedurunge iku. Lah nak sedurunge kono ana ya pokoke sing paling awal. Lah nek tari Allah itu sapa? Ya pokoke azali sing paling awal. Wis. Nah, ana sing awal meneh ya iku wae sing paling awal. Pokoknya itu ada, ya yang paling awal. Lah nganti kapan? Ya nganti akhir. Lah akhir ya, orang akhirnya. Tadi paling banyak, pokoknya ngomong, jadi penak. Terus ada kembarannya, ada orang-orang kembarannya. Ada kembarannya bulat. Kita warai tauhid, corong pinter atau corong awam? Corong pinter ya, corong awam kan sudah bisa. Ya, corong awam sudah bisa kan sudah pinter. Sampai tadi kita berdiri. Ada pengiran loro yang kembar. Kodok-kodok yang jadi pengiran. Ada. Sitok kepengen gawe bumi, sitok kepengen gawe ra bumi. Pangeran A muni bumi ana. Jadi pangeran B jangan ada. Terus ternyata bumi ana. Berarti dadi pangeran sing dijenjur. Sing A. Tak cara mantek gak ngono. Wes sing dadi pangeran sing A. Terus sing B gak ana buah dadi. Lah saiki wis ana. Anak buah itu sahulah menimu. Saya kira mas tak percaya mas. Mesti rai sol besar ni. Nego nak matematika rai sol. A kepengen iso gaya bumi, tapi rai sol gaya banyu. B iso gaya banyu. Jadi pangeran singgi. Kan plus minus sih. Kewajib. Nak cara lu mantek sing kelas A, sing kelas A ulama. Cara ni mikir gak mon. Ambek B itu jaya takoki mus kuwi. Ambek B itu perbandingno mergo padha-padha pangeran napa padha-padha manusa. Ketika latihan. Gak jawab, Dok. Ambek B padha-padha perbandingno atas nama padha-padha pangeran apa padha-padha manusa. Lho, ora lek manusa bakas pangeran, manusa bocah kok raja ora Arab. Ayo, Mas, kamu saya isin mus. Ini kan konteksnya bakas pangeran. A kamu bandingkan B itu dalam konteks sama-sama pangeran. Terus A B ini podo kan, podo pangeran. Oke, sepakat. Terus mbok anggap podo mampu tah awalnya keyakin sing paling mampu A B gak mampu. Podo mampu. Wes kan kamu kan darani podo hebat, podo mampu. Terus dites kan saiki dites. Dites kon gawe bumi ternyata A iso B ra iso. Nak cara mantek, pancen utekmu wis salah. Kowe muni padha-padha mampu, ternyata sing mampu atok, kowe darani B mampu wis goblok. Paham ya? Dadi dari awal ora ana B mampu, kok kowe salah duga. Paham? Wong salah duga kok mbok terus-terusno. Mestine dadi ora ana basa rasido pangeran, kowe sing salah duga, pancen min awalil amri. Pangeran yo mau atok, beu. Kayak ngene lho, kowe nyongko Mustofa mbek Ruhin padha-padha alim. Bareng maca Jalalain, sing macet sapa pantes iki. Sapa gendhe macet antara niku. Mustofa. Apa padha macet e. Jadi kalau dalam ilmu mantek, yang disalahkan tuh orangnya, orang yang punya zon. Makanya wa inhum illa yadhunnun, kesalahan manusia itu mencari Tuhan kok lewat apa? Zon, lewat zon itu penyangkaannya sen. Wong A mbek B kok dianggap padha-padha pangeran. Bareng dianggap padha-padha pangeran, sing A ternyata mampu gawe bumi, sing B ora. Sekarang pertanyaannya, tidak mampunya B itu karena kamu songko enggak mampu apa awal-awalnya enggak mampu? Awal-awalnya enggak mampu. B sejajar dengan A mergo tekem sing salah. Wong karwan ra sejajar kok wis sejajarno. Rom ngenteni gak mampu, tapi kan hakikatnya gak mampunya kan min awalil amri, mulai dulu juga gak. Nah sekarang misalnya pertanyaan, kan bisa saja Gus B bisa gawe bumi tapi ra iso gawe banyu, B iso gawe banyu tapi ra iso gawe bumi. Terus pertanyaannya adalah, kowe kadung darani syarat pangeran apa? Mampu. Ala kulisain mampu melakukan apa? Berarti kowe yo goblok ping 13 malah. Wong A yo terbukti ra mampu, B ora kok kompetisine dadi mesti pangeran yo ora A yo ora B. Dadi goblok meneh kowe. Ora paham. Lu paham tenan to ora bisa diterangno. Makanya kritiknya Allah nak ambek wong kafir iyat tabiuna illad dzon wa inna dzonna la yughni minal haqqi syai'a. Dadi mikir kebenaran ojo nganggo dzon. Nganggo tenung ambek pe padha ra mampune kok mbok kompetisi sekno mbok kandidatno dadi. Berarti pangeran di luar iku, dzon mlereni, napa? Paham ya? Gampang din. Nganggo ilmu bodho be ilmu alim. Gampang ilmu halim kan aslinya, luwe awet maksudnya. Tapi angel ya, ya dilatih maksudnya, ya dilatih, suwe-suwe pinter di. Nara pinter ya bebo pinter, pokoknya suwe-suwe iso. Nah, makanya pertanyaannya pangeran, hal min syurokaikum mayyaf alu min dhalikum. Saya ini buktekno, iso tenang ngelakoni tau. Kalau ada iso ya orang usah pangeran. Tapi oleh era pangeran ya mulai bisa, orang kok mulai raisane. Cuma aku ya tau nyongko, iso. Sing salah penyangkaan kan. Mulane pangeran ya akhirnya ya pangeran iso apa ya? Kul wa wahad Allahus samad. Ya pangeran iku mesti sito, ora ana kembarane. Kok ana kembarane ya repot. Repote mau. Ternyata misalnya Allah mbandingno Yesus. Terus apa iso gawe langit bumi Yesus ra iso. Terus barane banding piye? Wong karoan ra banding kok mbok. Banding-banding. Ya malah wong aneh. Mungkin toh ibu dok kita yang karuan ramu beneman kamu mana yang ngaji tahu kita ya ben kulino nopo pakai logika sing solid ya lah ora bakal liane Allah banding be Allah subhanahu wa taala suci Allah wa taala namo luar Allah amma sang opo wae yusyriku na kang nglakoni sirik sapa wong akeh bi iman utawa yusyriku na wahabihi ya. Sebab itu Allah selawase maha suci dari yang mereka tuduhkan. Wong kafir nuduh pangeran itu ana Yesus. Wong Yahudi nuduh ana ngene-ngene. Allah itu terbebas dari apa yang mereka katakan. Mergo omongane mereka iku mudzon sing gak berdasar fakta napa ilmiah. Zuhara pertelo alfa satu kerusakan fil bari ing dalam daratan, il kifari tegese daratan. Ya age kono anane belantara. Bikuh tilmatori misalnya kelawan apa? Pacekliin apa? Udan, wakil latin abadi lan misalnya kelawan sidi'e tanduran wal bakhri lan rusak apa segoro misalnya ail bilad tegesi piro-piro negoro alat dikang alat anhar kang ing atasnya piro-piro mata air sing anhar ing atasnya piro-piro dekat sungai ini cari Imam Suyuti misalnya bikil latimaiha kelawan dadi sidi'e sungai ini banyune anhar. Jadi maksudnya nama anani bakhri ora kok segoro telah nyata kerusakan baik perkampungan yang asli perkampungan darat kayak gunung kayak maupun perkampungan sing ning kawasan kepulauan. Jadi bakhri bukan lautnya tapi napa perkampungan sing ning kepulauan ail bilad allati alal anhar. Jadi bukan bakhrinya tapi napa bilad ini cari Imam Suyuti. Sama ras pendapat yang usul kan. Tapi kita tahu yang aning oyo. Saya sampai tentang Imam Tuh. Walat. Bima kelan perkoro. Kabeh bumi cek lautan. Iku rusak bima sebab perkoro. Kasabat dengan musuh ngelakoni opo edinasi. Opo tangan-tangannya manusia. Oleh rusak misalnya menal maasi. Sangking ngelakoni biro-biro maasi. Liudhi kohum. Lu ini udhi kohum. Liudhi kohum. Sopo ngicip no sopo awohum yang kufar. Bilya iklan ya. Nah kira-kira kita nama Zuharul fasadu fil barri wal bahri maka sabat aydin nasi liudhikohum apa liudhikohum? Liudhikohum berarti bilya wan nuni lan non berarti nama linudhikohum berarti ngagi domir mu'adzim nafsa linudhikoh supaya ngicipna sopo ingsun Allah hum ing wong akeh bilya iklan ya liudhikoh wan nuni lan non apa linudhikoh ingsun ngicipna ba'daladi sebagiannya perkara badalah di sebagiannya perkara ambil lu kang lakoni sopung akeh iman. Ayo aku batahu tegese engsur nyicipno eng penyiksaan neng badalah di. Aku batahu neng aku batahu. Aku batahu ya. Lalu aku menawa sopung akeh iku yarjiuna gelem bali sapa ngake. Terus kene kula suwun sinten mawon sing dakwah ila Allah niku anut adate pangeran. Dadi pangeran ana wong salah kaya apa iku pangeran tetep dawuh la allahu yarjiul nak menawa gelem bali. Mulane sampean ra usah kafir-kafir notia menfonis tiyang wong ngono ora bakal apik. Ora oleh wong pangeran sing pangeran wae. Kabeh sing kaya apa salah jadi disebut la allahu napa yarjiul nak menawa gelem. Mana ada yatupun ada kesian menawar gelembung kat sebelah.